نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-85 dari kitab Shalah. Dan pada bab yang ke-85 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab al-istilqa fil masjid wa madi rijal, bab tentang bolehnya seorang an yastalqi, itu tidur atau berbaring terlentang di masjid. Dan madi rijal itu melentangkan atau menyelonjorkan kakinya. Dan hal ini berkaitan dengan adab al-ibtija, adab berbaring atau tidur. Dan materi telah kita lalui. Posisi tidur, seseorang ketika tidur, imma dia tidur berbaring ke sebelah kanan, ala syaqqil aiman, maka ini merupakan hayah al-mustahabbah, keadaan yang paling afdal, yang dicontohkan bahkan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadisnya telah kita lalui, hadis Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Al-Bara, "Idza ataita madji'ak fatawaddo wudhu'aka lis-shalah, thumma taji ala shiqqika al-ayman, thumma qul wa dzakir ad-du'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudhulah sebagaimana engkau berwudhu tatkala hendak salat. Kemudian berbaringlah ke sebelah kananmu tatkala berbaring." Dan ini merupakan hayah afdal, keadaan yang paling afdal. Dan Nabi pun kalau tidur, beliau tidur ke sebelah kanannya. Dan ini pun sama dengan Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma. Min fi'li Nabi SAW, dari perbuatan beliau dan dari perintah beliau. Dan terkadang juga seorang ketika tidur, tidur ke sebelah kiri atau terlentang, dan kedua-duanya mubah. Tidur ke sebelah kiri atau terlentang, menengadah, menghadap ke arah atas, itu hukumnya mubah, hukumnya boleh, sekalipun tentunya luput darinya perkara yang lebih afdal, yaitu tidur ke sebelah kanan. Adapun kalau tidur dalam keadaan yang terakhir, yaitu dalam keadaan telungkup, karena imma ke sebelah kanan itu paling afdal, imma ke sebelah kiri atau telentang ke atas, supaya itu mubah. Adapun kalau al-inbitah, bahasa Arabnya, itu telungkup, perutnya di bawah, maka itu hukumnya makruh. Datang di hadis yang dihasankan oleh al-ilam, di hadis Tihfah ibn Qais al-Ghifari radhiyallahu ta'ala, dan beliau min ahli sufah. Beliau di suatu malam, di akhir malam, tidur dalam keadaan telungkup di masjid atau di sufah di masjid. Maka ketika Nabi SAW datang dan menghampiri, melihat Tihfah ibn Qais sedang tidur dalam telungkup, oleh Nabi dibangunkan dan beliau katakan, "Qum, inna hadha dhaja'atun yughdhibuha Allah." Bangkitlah, ini adalah dhaja', itu berbaring yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidur telungkup itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi seorang yang sakit tidak bisa tidur di dalam telungkup, tentunya la yukallifu nafsan illa wus'aha. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan bolehnya istilqa fi masjid, tidur dalam keadaan terlentang di masjid. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Maslamah alqana nabi asbatun nas bil muwatta lil imam Malik an Malik wa Malik ibnu Anas an ibn Shihab wa huwa Az-Zuhri. Siapa ini? Duduk yang baik boleh. Az-Zuhri masmu. Siapa nama Zuhri? Sulaiman Mihran Muhammad ibn Muslim. Ahsan, perhatikan. An Abbad ibn Tamim an Ammi annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi ala al-ukhra. Dari Abbad ibn Tamim, dari pamannya, pamannya Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu ta'ala. Abdullah ibn Zaid ibn Asim mengkhabarkan bahwasanya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid. Beliau berbaring dalam keadaan mustalqi, tidur terlentang. Wa bi ihda rijlaihi al-ukhra, meletakkan salah satu dari kakinya di atas kaki yang lainnya, terlentang dalam keadaan tumpang kaki, itu sasabatnya di atas kaki yang lainnya, dan ini diperbolehkan. Dan ini diperbolehkan karena pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya saja perlu berhati-hati, jangan sampai tatkala melakukan seperti itu, itu berbaring sampai tumpang kaki terlihat auratnya. Kalau sampai terlihat auratnya, tentunya hukumnya muharram, karena sitr aurat hukumnya wajib, menutup aurat dalam segala keadaan. Ketika kita berada di tempat yang di atas manusia, itu hukumnya muharram. Sitr aurat hukumnya wajib, dan kasful aurat hukumnya muharram. Kemudian kata Imam Bukhari wa Ibnu Syihab an Sa'id bin Musayyib qala kana Umar wa Utsman yaf'alan dzalik. Kata Sa'id Musayyib sayyidut tabi'in rahimahullahu taala, Umar radhiyallahu taala anhu, begitu pula Utsman radhiyallahu taala an, yaf'alan dzalik, melakukan hal yang sama, tidur terlentang di masjid dan meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lainnya. Menunjukkan hal ini perkara yang mubah, perkara yang diperbolehkan. Dan datang sebagian riwayat larangan dari tidur dengan cara tersebut. Tetapi kata para ulama, itu kalau dikhawatirkan tersingkap auratnya. Adapun kalau aman dari tersingkapnya aurat, maka hukumnya mubah, boleh. Nabi telah melakukannya, begitu pula as-sahabah al-afadil, para sahabat Nabi SAW yang mulia. Ini bab yang ke-85. Indaman Abi Hizam alaih barik fik indak, tentang hukum berbaring di dalam tidur. Ima kita berbaring sebelah kanan atau sebelah kiri, atau terlentang atau telungkup. Bagaimana hukumnya, Abu Hizam alaihi barik fik? Alaihi barik fik labas. Ke sebelah kanan, Abu Hizam baru datang. Abu Rizqi. Tidur berbaring ke arah kanan itu hayah yang paling abdol, keadaan yang paling abdol, dan kita berusaha semaksimal mungkin Sekalipun mungkin sebagian terbiasa tidur telungkup atau sebelah kiri atau telentang, maka berusaha untuk merubah kebiasaan tersebut. Karena Nabi SAW sampai memerintahkan Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, "Idza ataita madyak fatawadda wudhu'aka lis-shalah." Kemudian kata Nabi setelahnya, "Tsumma taji' ala syiqqika al-ayman." Kemudian berbaringlah ke sebelah kananmu. Dan juga yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan seandainya tidur ke sebelah kiri atau terlentang ke atas, umumnya mubah, boleh. Ada ma'in bito, tidur dalam keadaan telungku, itu hukumnya makruh. Seperti tadi disebutkan di hadis Tikhfah ibn Qais Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.